Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih menjelaskan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa tirai yang dipasang oleh Aisyah dan bijari Abu Jahal itu melalaikannya dari salat. Dari kisah ini At-Tibi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa gambar-gambar dan hal yang zahir itu memberikan pengaruh ke dalam jiwa. Dan di dalam hadis ini Rasulullah dimaklumi kebersihan jiwa beliau dan hati beliau. Bersamaan dengan itu beliau berkata, "Fainnaha alhatni an salati," sungguhnya dia melalaikan saya dari salatku. Maka terhadap orang yang dibawa kedudukan Rasulullah, tentunya lebih pantas lagi untuk hal ini. Dan subhanallah, memang khusyuk di dalam salat. Khusyuk itu seperti firman Allah, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Sungguhnya dia adalah kabirah, hal yang besar, berat, kecuali bagi orang yang telah khusyuk. Ya. Dan penyebutan gambar di dalam hadis ini, yang telah kita jelaskan, yang diinginkan adalah gambar, bukan gambar makhluk bernyawa. Adapun gambar makhluk yang bernyawa, ini pembahasan telah dimaklumi dengan dalil-dalil lain akan keharamannya. Ya. Apakah itu gambar makhluk bernyawa yang mempunyai jasad atau disebut dengan tiga dimensi, atau gambar makhluk bernyawa sekedar gambar dua dimensi saja? Semuanya adalah hal yang diharamkan. Ya. Telah datang nas-nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang haramnya dan ancaman orang yang melakukan gambar itu. Di antaranya Rasulullah bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La'anallahu al-musawwirin." Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim, beliau berkata bahwa saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla ada qabran musyrifan illa sawaitu wala suratan illa tamastu." Pesan Nabi kepada Ali, jangan engkau tinggalkan kubur yang tinggi kecuali engkau ratakan. Maksudnya diratakan sehingga menjadi setinggi atau batas tinggi sewajarnya. Ya, untuk kuburan sekitar sejengkal atau yang semisal dengannya. Dan jangan engkau meninggalkan satu gambar pun kecuali engkau hapus. Ya, perintah menghapusnya. Dan kata menghapus itu, ini terjadi pada gambar dua dimensi, tidak harus pada gambar yang berjasad. Ya. Dan Nabi ketika menaklukkan Ka'bah, di tembok-tembok Ka'bah ada gambar-gambar dan beliau menghapus dengan tangan beliau sendiri. Menghapus dengan tangan beliau sendiri. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, yakhruju 'unuqun yawmal qiyamah lahu aynani tubsiran wa udunani tasma'an wa lisanun yantiq yaqulu inni ukiltu bisalat. Akan keluar leher pada hari kiamat, maksudnya di neraka, dia mempunyai dua mata melihat, dua mata atau dua telinga mendengar, dan lisan berbicara. Ia berkata, saya diwakilkan oleh Allah untuk menyiksa tiga orang. Dan salah satunya adalah wabil musawwirin, dan untuk menyiksa orang yang menggambar. Dikhususkan siksaan, diwakilkan untuk tiga orang, salah satunya untuk orang yang menggambar. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang gambar itu menerangkan tentang illahnya, sebab pengharamannya. Di antara sebab pengharaman tersebut adalah gambar-gambar itu bisa mengantar kepada kesyirikan. Dan hadits Ibnu Abbas, kisah bagaimana kaum Nabi Nuh jatuh di dalam kesyirikan disebabkan karena gambar. Dan dalam hadits Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim, ketika mereka hijrah ke Habasyah, mereka melihat gereja-gereja di dalamnya ada gambar-gambar. Maka Nabi berkomentar, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Sebutkan apabila mati dari orang saleh mereka, mereka membuat gambar-gambar tersebut. Dan pada gambar itu terdapat di dalamnya, karena dia diharamkan karena terdapat di dalamnya bentuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini makna-makna larangan. Dia mengantar kepada kesyirikan, menyaingi ciptaan Allah. Makna larangan ini ada pada gambar-gambar yang sekarang ini. Ya, dengan fotografi ataupun dengan apa yang biasa disaksikan, kamera-kamera yang berada di HP-HP, semuanya masuk di dalam larangan. Ya, jangan dikatakan bahwa ini berbeda itu dengan tangan, sedangkan ini tidak. Maknanya semuanya sama. Dia bisa mengantar kepada kesyirikan dan menyaingi ciptaan Allah. Bahkan antara tangan dan gambar-gambar sekarang ini, ya, fotografi itu, ya, apa yang di gambar yang terhasil dari fotografi itu lebih mirip lagi. Karena itu keharamannya sangatlah jelas di dalam masalah ini. Ya. Baik. Karena itu kebanyakan dari ulama kita memandang bahwa gambar-gambar tersebut adalah hal yang tidak diperbolehkan. Atau foto-foto apa yang disebut dengan fotografi itu tidak diperbolehkan. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadits berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salat aw la tarji'u ilaihim, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya satu kaum itu berhenti dari mengangkat pandangan mata mereka ke langit sedang mereka dalam sholat. Atau pandangan mata itu tidak akan kembali lagi kepada mereka. Rawahu Muslim. Hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini terdapat di dalamnya ancaman yang sangat keras bagi siapa yang mengangkat pandangan matanya ke langit saat dia sholat. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan. Nabi mengingatkan, layan tahiyanna. Sungguh mereka berhenti. Ya. Ini pembahasan sungguh mereka berhenti. Ini teguran halus yang sangat keras untuk agar supaya mereka berhenti. Ya. Nah, dan ini pembahasan dipakai dalam Al-Quran. Ketika dilarang mendekati khamar, sebutkan hal-hal yang diharamkan termasuk khamar. Ya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal-baghda fil-khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis-salah. Fahal antum apa? Muntahun. Ya, sebut. Sungguhnya syaitan itu hanya menghendaki mengadakan permusuhan dan kebencian antara kalian dalam khamar dan maisir itu. Untuk melalaikan kalian dari zikir kepada Allah dan dari sholat. Tidakkah kalian berhenti? Perhatikan ya. Ini subhanallah. Ya. Teguran. Dengan bahasa yang lembut tapi maknanya sangat dalam. Dan di sini Nabi mengatakan, layan tahiyanna aqwam. Hendaknya satu kaum itu berhenti. Yarfa'una absarahum, berhenti mengangkat pandangan-pandangan mereka ila sama, ke langit. Ya. Sini beliau tidak tegur orang-orang yang melakukan kesalahan itu. Dan memang di kebanyakan hadis kalau kita baca, Nabi ketiga menegur para sahabat, beliau globalkan, tidak disebut namanya. Sebab maksudnya adalah nasihat memperbaiki. Maksudnya adalah nasihat dan memperbaiki. Bukan ingin mempermalukan dan bukan pula ingin menjelekkan orang pada pribadinya, tidak. Tapi ini nasihat. Dan kadang Nabi menyebut dengan namanya. Ini dua metode beliau. Ya, kadang disebut nama dan kadang tidak disebut nama. Ya. Dan disitulah seorang dai, seorang alim dituntut hikmahnya. Kepandaiannya menempatkan dan menggunakan salah satu dari dua metode ini. Kapan dia menyebut nama dan kapan dia tidak menyebut nama. Iya. Karena itu orang yang mengharuskan menyebut nama ya, di dalam menjelaskan kesalahan. Iya. Ini adalah orang-orang yang kurang mencermati nas-nas syariat. Dan kurang mendalami hadis-hadis Rasulullah. Demikian pula orang yang mengharuskan sama sekali tidak disebut. Ini kurang memahami hikmah dan kebijaksanaan. Sebab kadang penyebutan nama itu penting untuk menghilangkan apa kesamaran. Kalau memang masalahnya terarah. Ya, dan kadang penyebutan nama itu untuk orang yang disebut itu bermanfaat, bisa terjadi perubahan untuk dirinya dan nasihat. Iya. Jadi ini dua metode dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada maslahatnya beliau sebutkan. Seperti Ibn Lutbiyah yang mengambil zakat itu apa diperintah oleh Nabi membawa menjemput harta dari Bahrain. Dia kembali, dia katakan, ya Rasulullah, ini tugas saya, diserahkan hartanya. Adapun ini adalah hadiah, dihadiahkan kepadaku. Ya, maka Nabi menegur perbuatan itu, sebab dia pegawai Nabi. Ya. Dan pegawai Rasulullah digaji oleh beliau. Diberi upah dari Rasulullah, dari Baitul Mal. Maka dia tidak boleh mengambil upah di atas pekerjaannya. Termasuk hadiah itu. Maka Nabi ya, menegurnya di atas mimbar supaya menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Dan ini wajar teguran. Ya. Kenapa? Sebab ini terkait dengan Baitul Mal. Maslahat umum. Teguran wajar. Dan beliau sebut nama. Ya. Fulan bin Fulan. Ya, tidakkah dia duduk di rumahnya? Ya. Beliau sebut nama. Tapi kadang beliau tidak menyebutkan nama. Sebab memang ya, tidak ada maslahat untuk disebutkan. Seperti di sini. Ya, yang diinginkan semua orang paham bahwa ini adalah perbuatan dosa. Yang melakukan maupun yang tidak melakukan. Yang melakukan agar dia berhenti. Yang tidak melakukan agar supaya jangan dia jatuh di dalam hal tersebut. Ya. Ketika Nabi difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, semua orang tahu siapa yang fitnahnya. Ya. Bersamaan dengan itu, Nabi ketika berdiri di atas mimbar, beliau hanya berkata, "Ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada?" Apa keadaan satu kaum atau keadaan orang-orang mereka berkata begini dan begini. Beliau enggak sebut nama. Jelas ya? Maka ini dari dua uslub nabawiyah. Ya. Dituntunkan. Dan dari hikmah adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Baik. Kemudian dikatakan di dalam hadis ini, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama. Mereka mengangkat. Perhatikan pandangannya, pandangannya diangkat. Mengangkat itu dia menadah ke atas, itu mengangkat namanya. Ya, adapun kalau dia melihat ke depan, ini datar namanya. Ya. Dan di dalam masalah pandangan seseorang di dalam salat, memang ada hadis-hadis yang menganjurkan untuk pandangan mata itu di dalam sholat terarah di tempat sujud. Ya. Tapi saya pernah berlalu hadith ini. Saya periksa dari sisi pembahasan hadithnya. Dan kelihatannya tidak bisa dikuatkan. Hadithnya lemah. Ya. Untuk mengatur pandangan mata dalam sholat ini, Nabi memberikan ukuran. Tidak boleh melihat ke atas dalam hadith ini. Sudah berlalu, tidak boleh menoleh. Ya. Tidak boleh menoleh ke kanan maupun ke kiri. Iya. Ya, sepanjang dia berada di atas ukuran ini. Dan dia ingat bahwa sholat itu dia jangan melihat ke dalam hal yang menyibukkannya. Maka inilah ukuran di mana letak pandangan matanya. Jelas ya? Iya. Tidak mesti di tempat sujudnya. Kalau dia di tempat sujud itu lebih afdal. Maka dia lihat di tempat sujud. Ya, tapi kalau dia melihat ke tembok itu lebih bagus di depannya, di arah depannya, maka tidak ada masalah. Sebab sekarang banyak masjid, karpetnya penuh hiasan. Ya. Karpetnya penuh hiasan. Ya. Dan semoga Allah merahmati Syekh Jamil Zainu. Rahimahullah. Beliau meninggal beberapa waktu yang lalu. Suatu hari, kita mendatangi beliau di rumah beliau, sholat subuh. Ya. Kita tunggu di luar rumah. Setelah adzan, beliau keluar untuk sholat subuh. Bawa maf. Ya. Saya berpikir bahwa beliau membawa persiapan untuk pelajaran. Saya tanya kepada beliau, apakah Syekh ada pelajaran setelah sholat? Kata beliau tidak. Terus saya katakan, kenapa ada bawa maf? Kata beliau, ini maf, kata beliau. Saya simpan di depan saya ketika saya sholat. Sebab karpet di masjid itu banyak gambarnya. Ya. Jadi beliau sengaja bawa maaf disimpan di depannya. Pandangan matanya diarahkan ke situ. Bisa khusyuk dalam sholat. Ya. Subhanallah. Perhatikannya dari keseriusan. Untuk khusyuk di dalam sholat dan menjaga. Ya, dan beliau termasuk orang yang yakni semoga Allah merahmati beliau. Ya. Sangat komitmen berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian dari kandungan hadis ini juga aula tarji'u ilaihim atau pandangan mata mereka tidak kembali lagi kepada mereka. Ini ancaman ya. Dan ancaman itu jangan dianggap remeh. Ya, telah tadi saya terangkan di khutbah tentang masalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Itu penting, pengagungan. Sebab meremehkan ini membawa akibat yang jelek bagi manusia, bagi hamba. Bahaya untuknya apabila dia meremehkan. Ya, Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di Fathul Bari sebuah kisah bahwa ada sebagian guru didatangi oleh muridnya. Tiap kali didatangi, dia mengajar dari belakang tirai. Tidak pernah dia tampakkan mukanya. Mengajar dari belakang tirai. Ketika sang murid sudah sangat akrab dengan guru, maka gurunya menampakkan wajahnya, dan wajahnya mirip wajah khimar, wajah keledai. Dia berkata kepada muridnya, "Wahai muridku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah larangan mendahului imam atau akan dirubah kepalanya menjadi ra'su khimar, kepala keledai." Katanya, "Saya membaca hadis itu dan saya anggap sepele, dan saya tetap melakukannya, dia dahulu imam. Akhirnya terjadilah seperti ini kepadaku." Perhatikan ya, dari bentuk mukhalafah langsung dia tuai akibatnya. Yang disebutkan di sebagian buku biografi dengan sanad yang sahih, ya, ada sebagian orang yang molok-molok hadis Rasulullah ketika bangun tidur, ya, sebelum mencelupkan tangan di bejana dicuci 3 kali. Ya. Dia mengolok-olok hadis ini. Maka suatu hari dia bangun dan dia dapati tangannya masuk ke dalam pantatnya. Ya. Perhatikannya, akibat dari meremehkan perintah, meremehkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah seorang hamba dituntut untuk mengagungkan dan membesarkannya. Iya. Dan ini keadaan harus dijaga di dalam diri. Kapan suatu saat dia kurang di dalamnya, dia kembali memperbaikinya. Iya. Dan bentuk-bentuk pengagungan kepada Allah sangat banyak. Kalau dia lakukan hal tersebut, itu akan semakin menambah pengagungan kepada Rabbnya di dalam dirinya. Iya. Dan di antara hal yang akan menyebabkan seorang hamba sangat mengagungkan Rabbnya adalah dia menuntut ilmu agama. Terkhusus dia mempelajari ilmu tauhid. Apalagi yang terkait dengan Asmaul Husna. Iya. Adapun mengangkat kepala ke langit, itu adalah Imam Nawawi menyebutkan bahwa sepakat para ulama tentang haramnya hal tersebut. Iya. Di dalam salat, pandangan mata terarah, atau mata itu tidak ditutup, tidak dipejamkan. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan termasuk dari kesalahan orang yang salat, dia memejamkan matanya pada saat dia sholat. Ya. Dan ini menyelisih sunnah Rasulullah. Telah berlalu ya, Nabi melihat kemana? Ke kain Aisyah yang bergambar itu. Andai kata dikatakan boleh memejamkan mata atau sunnahnya memejamkan mata, ya gampang saja, pejamkan mata, sholat selesai kan begitu. Dan tidak perlu Rasulullah terganggu. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa syariatnya tidak memejamkan mata. Iya. Tidak memejamkan mata. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau, "Walahu an Aisyah radhiyallahu anha." Walahu, dan baginya, bagi siapa? Bagi al-Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ya. "An Aisyah radhiyallahu anha," dari Aisyah radhiyallahu anha, "annaha qalat," Aisyah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat. Ya, Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada salat saat makanan telah hadir. Ya, ini lebih umum ya dari konteks sebelumnya. Kalau di beberapa atau di hadis sebelumnya disebutkan sholat maghrib. Ya, kalau di sini makanan, makanannya ya, makan pagi, makan siang, sholatnya juga ya, sholat apa saja. Ya, la sholata, tidak ada sholat. Bihadrati ta'am, saat makanan sudah siap. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan, dan juga tidak ada sholat saat dia didesak, dipaksa oleh dua apa jelek yang mau keluar. Al-akhbathan ini adalah apa? Kotoran yang keluar dari kubul maupun dubur. Iya. Itu al-akhbathan. Hadits ini dibawakan di sini oleh penulis ya, menjelaskan syariat yang agung ini tidak boleh sholat ketika makanan sudah hadir dan dia sedang menahan dua hal yang buruk yang mau keluar dari depan maupun belakang. Ini hadits dibawakan di sini oleh penulis menunjukkan anjuran untuk khusyuk di dalam sholat. Iya. Tentang sholat telah kita terangkan. Adapun tentang menahan hajat, ya dimaklumi ya, orang yang menahan hajatnya, ya, ini kadang melalaikannya dari sholatnya. Bahkan kalau hajat itu ya, betul-betul mau keluar, maka ini sangat mengganggunya dan bisa menghilangkan kehusyukannya. Ya, bisa menghilangkan kehusyukannya. Jadi hadits ini diambil darinya pelajaran bahwa khusyuk itu adalah hal yang penting ya, di dalam sholat. Dan khusyuk itu terkait dengan hati, terkait juga dengan perbuatan. Ya, pandangan mata ke langit, ke atas ini perbuatan, dijaga. Kalau dia ke atas, melihat ke atas ini tidak khusyuk namanya. Perbuatannya tidak khusyuk, tidak menggambarkan dia khusyuk. Jelas ya? Baik. Dan hadits Aisyah ini, la salata, tidak ada salat. Sini para ulama di dalam menafsirkan makna tidak ada salat, apa artinya salatnya batal atau salatnya kurang? La-nya bermakna nafiyah lil jins atau la-nya bermakna nafiyah lil kamal? Kalau dia penafian untuk jenis, artinya salatnya tidak sah. Kalau nafiyah lil kamal, berarti hanya menafikan kesempurnaan. Tidak ada sholat, artinya sholatnya tidak sempurna. Ya. Sholatnya tidak sempurna. Dan ini berbeda para ulama di dalam menafsirkan makna tidak ada sholat di sini. Dan yang benarnya bahwa dirinci. Ya. Ini dirinci. Ya, kalimat tidak ada sholat, ya dilihat ya, kalau makanan atau hajat yang mau keluar, yang dia tahan itu, ya, membuat dia lalai dari sholatnya sehingga dia enggak bisa berpikir sudah. Ya. Memikirkan sholatnya, maka yang seperti ini, sholatnya batal. Tidak syah dan tidak halal dia masuk sholat dalam keadaan mengganggunya. Dia sudah pengen buang hajat. Oh ini sudah komat, saya mau ikut. Nah boleh dia pergi buang hajat dulu. Ya, jelas ya? Apalagi dia sudah misalnya antrian, sudah lompat-lompat karena ya, ingin buang hajat, dengar komat, wah takut terlambat, ikut saja. Ya. Ini yang seperti ini, ya, sulit tergambar dia bisa apa memahami apa yang dia baca. Nah, dan kadang sifatnya makruh. Kalau dia bisa, dia menahan, atau dia tinggalkan makanan, ya, ada pengaruh tetapi dia masih tetap bisa menjalankan sholatnya, ya, menyempurnakan, maka hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Baik, ini terkait dengan masalah hukum menahan makanan dan apa hukum menghadiri sholat dalam keadaan makanan telah siap atau dia menahan hajatnya akan keluar. Iya. Kemudian di dalam hadits yang terakhir di pembahasan ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tathawubu minasyaitan Fa idza tathawaba ahadukum falyaqdim mastata. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tathawub, menguap, ya udara yang keluar dari dalam tersebut menguap. At-tathawub minasyaitan. Tathawub itu dari syaitan, menguap itu dari syaitan. Ya. Perhatikan ini ya bahasnya, menguap dari apa? Dari syaitan. Ya. Jadi disebutkan itu dari syaitan. Ya. Kalau dibahas dari sisi kedokteran misalnya, oh ini adanya menguap itu karena apa? Dia mengantuk misalnya, badannya sudah sangat capek, atau karena pencernaannya penuh sehingga ada uapan yang keluar. Ya. Ini dari sisi sebab akibat ditetapkan. Dan ini namanya sebab kauni. Ya. Tapi ada sebab syar'i dijelaskan. Allah menerangkan bahwa itu dari syaitan. Ini juga harus ditetapkan. Ya, jelas ya? Harus ditetapkan. Ya, semuanya ditetapkan. Bukan artinya dikatakan dari syaitan. Ya. Oh, dokter bilang begini. Oh enggak, saya enggak percaya dokter. Ya. Enggak ada masalah. Hubungan sebab akibat itu biasa. Hal yang dimaklumi, ditetapkan. Ya. Tapi apa yang diterangkan oleh Nabi sini, ini juga wajib untuk ditetapkan. Menguap dari syaitan. Dari syaitan. Faidha tathawaba ahadukum. Apabila salah seorang dari kalian menguap, falyaqdim, hendaknya dia menutup ya mulutnya. Yaqdim ini kalimat menahan ya, dan dia penahanan ini dibahasakan juga untuk menahan amarah, dan menahan amarah itu penahanan yang agak berat. Jadi sini lafadznya yaqdim. Jadi menahan itu bisa dengan dia menutup dengan tangannya, ya. Dan bisa dia merapatkan kedua bibirnya. Jelas ya? Merapatkan kedua bibirnya. Ya. Dua-duanya boleh. Tapi menutup dengan tangan ini tentunya lebih mudah dan lebih sempurna. Iya. Falyaqdim mastata. Ya, falyaqdim sesuai kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Iya. Di riwayat yang lain disebutkan itu dari syaitan. Ya, dan diterangkan bahwa syaitan tertawa melihat orang yang melakukan itu. Dan di dalam hadis Abu Sa'id riwayat Muslim, Nabi berkata, "Falyumsik biyadihi ala fami." Hendaknya tangannya menahan mulutnya. Karena syaitan masuk dari situ. Syaitan masuk dari situ. Jelas ya? Baik. Hadith ini, atau kata Ibnu Hajar, rawahu Muslim wa Tirmidhi. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidhi. Wazada fis salat. Dan beliau menambah di dalam salat. Ya, di riwayat At-Tirmidhi ada tambahan salat. Dan di dalam hadith yang lain ini umum. Bukan di dalam salat saja. Di dalam salat dan di luar salat. Tapi tambahan di dalam sholat ini menunjukkan bahwa gerakan di dalam sholat untuk menutup itu tidak bertentangan dengan kekhusyukan. Dan ini sisi pendalilan Ibnu Hajar membawakan hadis ini di sini. Beliau ingin menjelaskan bahwa perbuatan yang dikerjakan di dalam sholat, adanya gerakan di dalam sholat itu tidak mesti bertentangan dengan makna khusyuk. Iya. Ada sebagian perbuatan yang kadang diperlukan di dalam sholat, seperti dia menutup mulutnya ketika dia menguap, maka ini adalah hal yang bagus. Ya. Dan juga mengarah kepada menambah kehusyukannya supaya syaitan ya, tidak masuk darinya. Ya. Dan Nabi SAW dimaklumi, beliau juga ada gerakan di dalam sholat. Dan ini sudah berlalu bersama kita pembahasannya di bab sebelumnya. Tadi dua bab sebelumnya tentang syarat-syarat sholat di daurah yang telah lalu. Ya. At-tathawub minasyaitan. Penjelasan sebab ya. Ini dari keindahan syariat. Kemudian yang kedua dikatakan fa idza tathawaba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian tathawab, falyaqbim, hendaknya dia menahan. Ya. Kadang ada sebagian pelajaran akidah yang ada di dalam hadis, cuman saya enggak setiap pertemuan saya uraikan. Ya. Falyaqbim di sini bisa diambil bantahan terhadap apa? Kelompok Al-Qadariyah yang menafikan perbuatan dari hamba. Sini Rasulullah perintah paliak dia sendiri yang berbuat menahannya. Yang meletakkan tangannya di atas mulutnya. Ini perbuatan hamba atau perbuatan Allah? Hah? Ini perbuatan hamba. Maka ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah Al-Jabriyah yang mereka ini ya menafikan perbuatan itu dari hamba. Dia katakan yang berbuat itu bukanlah hamba tapi Allah yang berbuat. Iya. Mastata, sesuai dengan kemampuan. Iya, dia menahan sesuai dengan kemampuannya. Dan ini dari etika ya, menjaga. Iya. Menguap itu ya. Udara yang keluar. Udara yang keluar. Nah ini dari adab majelis dituntunkan oleh Rasulullah. Seorang ketika menguap dia menutupnya. Ya, dan ada sebagian yang menguap ya disertai dengan suara. Suara uapan yang mengganggu dirinya sendiri dan mengganggu orang yang di sekitarnya. Ya. Ini tidak pantas di majelis dan tidak pula pantas pada saat sholat. Nah, karena itu etika-etika syariat itu penting dijaga. Perlu untuk diperhatikan. Kebaikan untuk diri sendiri. Ya. Sebab seorang beramal dari adab itu bukan untuk orang lain. Tapi untuk dirinya dan sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ini yang bisa diterangkan terkait dengan hadis ini. Ya. Dan dengan ini selesai penjelasan bab anjuran khusyuk di dalam salat. Ya, insyaallah taala bab setelahnya tentang masjid dan sifat salat kita akan uraikan di apa pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Untuk sementara saya cukupkan dulu materi di sini. Ini pertanyaan yang tadi atau? Bolehkah mengambil sesuatu milik orang lain tanpa sepengetahuannya? Tapi sebelumnya sang pemilik berkata, bila engkau menghendakinya, ambillah. Itu sudah diizinkan namanya. Ya, jadi walaupun dia tidak tahu, tidak ada masalah, sudah diizinkan, diberi izin. Iya. Apakah boleh berdiri dari duduknya bagi seorang sementara di belakangnya ada seorang yang menjadikan punggungnya sebagai sutra? Apakah ini termasuk perkara dosa? Ya enggak harus ya dia duduk di situ. Ya, enggak harus dia duduk. Kalau dia duduk itu dari bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi mewajibkan enggak ada kewajiban. Ya, dia ingin ada hajat mau pergi silahkan, dia pergi. Dan orang yang sholat di belakangnya, ya, seperti yang saya terangkan tadi, sudah diterangkan etikanya. Dia sholat saja. Sutranya pergi, itu bukan kemauannya. Dan Allah tidak membebani dia dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Jelas ya? Jika seorang perempuan sholat, kemudian ada anjing hitam atau khimar yang lewat di depannya, apakah batal sholatnya? Iya, kita sudah terangkan ya, tentang hari ini. Sholatnya batal. Ada ikhwah yang bekerja di, disebutkan nama negara, kontrak 2 tahun pekerjaan halal, cuma lingkungan full musik, orang yang suka mabuk, banyak kandang babi. Dia ingin kabur karena tidak tahan, tapi nyawa taruhannya. Ini enggak benar ya kalimat nyawa taruhannya. Mana ada orang kabur nyawa taruhannya? Palingan ditangkap, ya, dipenjarakan. Jelas ya. Dan ini perbuatan enggak benar, enggak boleh dia lakukan. Sepanjang kontraknya pekerjaan yang halal, dia wajib menepati janji. Kontrak itu perjanjian, dan seorang muslim tidak membatalkan janji. Adanya kemungkaran di sekitarnya itu dari hal yang bisa dicarikan solusi, ya. Dan dari perkara yang dia dituntut bersabar di dalamnya. Nah, peletakan tangan ketika bersedekap dalam sholat, apakah di dada atau di perut? Ini sering kita jelaskan ya, dan insya Allah akan datang lagi di penjelasan sifat sholat, bahwa tangan itu ketika sedekap dalam sholat, ya bebas mau diletakkan di mana saja, mau di dada, mau di perut, ya silahkan. Sebab memang hadith-hadith yang menjelaskannya semuanya ada kelemahan, dan Nabi hanya menerangkan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri itu yang syah dalam hadith mutawatir. Adapun di mana diletakkan, apakah di atas dada, hadithnya lemah. Yang paling bagusnya mursal taus, dan mursal hadith daif di kalangan ahli ilm. Ada hadith yang lain dari Wail bin Hujur, ya, dan di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muammal bin Ismail, dan dia ini lemah riwayatnya dan menyelisih murid-murid Sufyan ats-Tsauri yang meriwayatkan hadis dan tidak menyebutkan tambahan di atas dada. Karena itu riwayatnya mungkar dari sisi riwayat. Ini dua jalan yang disebut oleh Syekh Al-Albani, dan beliau menguatkan hadisnya dengan dua jalan ini. Ya. Dan penguatan hadis ini tidak disetujui oleh Syekh Mukbil, karena jalan yang mungkar kata Imam Ahmad mungkar, enggak bisa dikuatkan. Ya. Baik. Karena itu hadis yang mengatakan diletakkan di atas dada itu lemah. Demikian pula hadis yang mengatakan diletakkan di atas pusar lemah, yang di bawah pusar juga lemah. Ya. Maka sepanjang tidak ada tuntunan yang syah, ada keluasan di sini. Ya. Dia bisa meletakkan tangannya di mana saja sesuai dengan yang baik baginya, yang dia merasa khusyuk dengannya. Jelas ya? Tolong nasihatnya terutama kepada kami, khususnya santri yang sangat kurang adab dan akhlak di dalam muamalah tempat daurah. Karena mereka dan kami penuntut ilmu adalah orang-orang yang menuntut ilmu dan sedang meniti jalan salafus salih. Ya. Harusnya tiap orang memahami kewajibannya masing-masing. Dan alhamdulillah penuntut ilmu itu adalah perkara yang baik, dan orang yang belajar ya, adalah patut disyukuri ya, dan dia bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang menyandang ilmu, hendaknya dia berakhlak dengan akhlak ahlul ilm dan mendidik dirinya dengan akhlak ahlul ilm. Dan ini harus dilatih semenjak seseorang itu menuntut ilmu ya, jangan dia berkata, oh saya baru belajar, Ya. Saya berakhlak jelek enggak apa-apa. Ya, tidak boleh. Justru kita harus membiasakan diri. Ya. Akhlak itu bisa diperbaiki. Kalau enggak bisa diperbaiki, ya tidak ada gunanya Nabi berkata, "Innama bu'ittu li utammima makarimal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan beliau mengatakan, mengajarkan etika dan adab kepada para sahabat. Akhlak bisa berubah. Bisa berubah. Kata beliau, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu dengan mempelajarinya. Ilmu bisa didapatkan dengan mempelajarinya. Dan al-hilm, sifat tidak tergesa-gesa, itu bisa di apa? Ditanamkan di dalam jiwa dengan dia berusaha untuk melatih dirinya dengan hal tersebut. Iya. Maka hendaknya setiap orang ya berusaha untuk mendidik dirinya dengan ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian banyak berdoa kepada Allah agar supaya diberi hidayah di atas jalan menuntut ilmu. Iya. Sebab menuntut ilmu itu amalan yang sangat agung. Dan dia adalah amalan yang sangat dibenci oleh syaitan. Sangat dibenci oleh syaitan. Kenapa? Ya, sebab ilmu syariat itu pengaruhnya di dalam memperbaiki manusia sangat besar. Karena itu syaitan sangat benci dengan orang yang menuntut ilmu. Ya. Ia sangat berusaha untuk memalingkan seorang penuntut ilmu dari kegiatan yang apa dia lakukan. Karena itu suatu hari Ibnu Abbas berkata, ya mungkin orang yang paling diharapkan oleh syaitan cepat meninggal di atas muka bumi ini adalah saya. Ya. Kata Ibnu Abbas, kenapa? Setiap ada orang yang datang yang membawakan bid'ah, maka bid'ah ini saya hancurkan dengan sunnah. Ya. Dan ini membuat syaitan gerah, marah. Jelas ya? Dan adanya para penuntut ilmu, ini akan membawa kebaikan bagi sebuah negeri. Tempat mana saja yang ilmu agama itu kuat di tempat itu, pasti akan kurang kejelekan di tempat itu. Ya. Kurang kejelekan di tempat tersebut. Syaitan semakin banyak musuh di tempat itu. Tapi kapan ilmu agama tidak kuat di sebuah tempat, maka akan banyak kejelekan di tempat tersebut. Syaitan akhirnya mempunyai banyak kawan di situ. Iya. Jelas ya? Karena itu hati-hati, ini nasihat untuk diri saya dan kepada seluruh ikhwah agar supaya setiap orang ya, mengetahui kewajiban dirinya masing-masing. Dan hendaknya dia mengetahui bahwa dia berada di atas suatu nikmat. Dan ingat nikmat itu baru disadari oleh seorang hamba betapa besarnya nikmat itu apabila nikmat itu sudah dicabut darinya. Ya, biasanya dia baru sadar bahwa dulunya dia di atas nikmat. Karena itu sepanjang Allah memberikan dan menganugerahkan kepada kita ya, nikmat menuntut ilmu dan semangat menuntut ilmu, maka ini adalah hal yang patut kita syukuri. Dan terus kita berdoa kepada Allah supaya kita dikokohkan di atasnya, ditambah karunia dan rahmatnya, dan ditambah taufik dan inayahnya. Iya. Wallahu ta'ala alam. Apakah orang yang sholat berkurang pahalanya jika ada orang yang lewat di depan jangkauannya? Ya kalau dia lewat, gak bisa ditahan. Itu di luar kemampuannya. Dia tahan. Ya ternyata orangnya masih tetap lewat. Ya itu dia sudah berusaha. Jelas ya? Dia sudah berusaha. Tapi kalau ada orang lewat, dia biarkan saja lewat, tidak dia tahan. Nah ini kurang. Ya. Kurang dari apa? Sholatnya. Kalau yang lewat itu bukan salah satu dari yang tiga. Ya. Kalau yang lewat salah satu dari yang tiga, ini bukan lagi kurang sholatnya. Tapi apa? Batal sholatnya. Ya. Bolehkah menggabungkan niat dalam ibadah? Sunnah. Contoh sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudhu di masjid. Ya boleh saja dia gabungkan. Contoh ini boleh dia gabungkan. Dia masuk masjid, sholat 2 rakaat. 2 rakaat ini cukup untuk tahiyatul masjid dan sholat sunnah apa? Wudu. Ya, apabila dia niatkan dua-duanya. Jelas ya? Sebab Nabi bersabda umum, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarka raka'ataini." Siapa yang masuk ke dalam masjid, maka dia jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi yang dimaksud dia mendatangkan 2 rakaat. Dan tentang wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya setelah berwudu man tawadda mithla wudu'i hada fa shalla raka'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsa." Disebutkan pahalanya. Jadi disebutkan sholat 2 rakaat. Yang dimaksud setelah wudu ada sholat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat ini sama sejenis. Boleh digabungkan. Ya. Dan Nabi telah bersabda, "Innamal amalu binniyat." Sungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Ini kaidah dibahas oleh para ulama. Ya. Dan di antara yang bagus merinci kaidah menggabungkan antara 2 ibadah adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah di kaidah yang ke-18. Ya, beliau merinci tentang masalah ini. Dan beliau sebutkan syarat. Dan Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan kaidah itu dalam syarah beliau, beliau katakan bahwa menggabungkan 2 niat itu dibolehkan apabila ibadah itu dari satu jenis, jenisnya sama. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ibadah tersebut salah satu dari keduanya bukan ibadah yang diqadha. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau sebutkan bahwa 2 ibadah tersebut salah satu dari keduanya bukan ikut kepada yang lainnya. Bukan ikut kepada yang lainnya. Dan ini kaidah banyak cabangnya dalam menggabungkan ibadah. Ya. Tadi antara sholat sunnah, ada pembahasan di mandi Jumat, digabungkan dengan mandi janabah. Ya. Ada pembahasan di kurban, hewan kurban, bertepatan juga dengan hari akikah, juga boleh digabungkan. Ini banyak pembahasannya. Banyak pembahasannya. Ya, dan ukurannya tadi seperti yang saya sebutkan. Ya wallahu taala alam. Ini saya enggak paham ya apa yang dimaksud oleh penanya. Apa hukum orang yang bersin dalam sholat? Dia mengucapkan Alhamdulillah. Apakah dia batal sholatnya? Jawabannya tidak batal sholatnya. Ya, tapi harusnya dia tidak mengucapkan itu. Jelas ya? Saya katakan tidak batal. Dalilnya adalah kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian disebutkan hadisnya ribut dengan sahabat. Ya, setelahnya Nabi SAW hanya berkata bahwa sholat ini tidak pantas untuk pembicaraan manusia. Dia hanya untuk zikir dan untuk ingat kepada Allah. Jelas ya? Untuk ingat kepada Allah. Dan beliau tidak menyalahkan tadi membaca Alhamdulillahnya. Dia kata itu adalah hal yang disalahkan, maka beliau akan terangkan. Ketika seorang berpuasa Daud, pada suatu hari dia berpuasa bertepatan hari Jumat. Bukan pada suatu hari, pasti akan bertepatan hari Jumat. Ya. Namanya puasa Daud, sehari berpuasa, sehari apa? Berbuka. Itu pasti bertepatan di hari Jumat. Nah itu tidak ada masalah. Sebab dia puasa bukan puasa di hari, untuk hari Jumat. Dia puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Jelas ya? Ini sama kejadiannya kalau hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Puasa Arafah atau tidak? Ya puasa Arafah saja. Sebab dia puasa untuk Arafah, bukan untuk hari Jumatnya. Yang dilarang itu kalau dia puasa hari Jumat. Ini dilarang dia khususkan hari Jumat puasa, kecuali kalau dia puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya. Jelas ya? Apakah setelah bangun tidur boleh langsung pegang gelas untuk minum air putih tanpa membasuh tangan? Ya dia pegang gelas, tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau dia minum langsung pakai tangannya. Ya, ini yang keliru ya. Bagaimana cara meludah ke kaki sebelah kanan? Karena otomatis dia akan menghadap ke depan atau ke kanan. Ya ke depannya ke kiblat, ini ke bawah namanya, menghadap ke bawah. Kalau ke kaki kan kemana? Ke bawah atau ke depan? Ya, ke bawah kan? Saya kira beda antara ke depan dan ke bawah. Ya, baik. Bagaimana menyikapi arah kiblat yang berubah pada masjid-masjid saat ini? Kiblat itu cuma satu, enggak ada kiblat yang berubah. Ya. Enggak ada kiblat yang berubah. Jelas ya? Yang ada itu adalah orang yang merasa kiblatnya salah. Nah, itu yang ada. Sudah kita terangkan di daurah sebelumnya, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriq wal maghrib apa? Kiblah." Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Ini ucapan Nabi kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah kiblatnya di selatan. Jadi beliau berkata antara timur dan barat adalah apa? Kiblat. Kita di Indonesia kiblat kita di barat. Jadi dikatakan antara selatan dan utara adalah apa? Antara selatan dan utara adalah kiblat. Selesai. Sholat saja semuanya sudah dianggap kiblat. Nggak usah ribut-ribut. Ukur sana sini. Ribut lagi terjadi perlempengan apa pergeseran lempengan bumi ini semuanya dari hal yang tidak ada manfaatnya, hanya bikin ribut saja. Ya. Itulah fatwa kalau tidak didasari ya. Di atas apa tuntunan yang jelas ya, maka akan membuat kekacauan, keributan. Ya. Bersamaan dengan itu sekarang alat sudah bagus. Siapa ingin bangun masjid, dia ingin rubah dia ingin bangun masjid, maka dia tepatkan ke arah kiblat sesuai dengan alat yang baru sekarang. Jelas ya? Atau kalau misalnya satu masjid seluruh jemaahnya sepakat karena dia mereka dengan alat sekarang kiblat bisa diarahkan tepat, mereka sepakat untuk mengarahkannya, silahkan, tidak ada masalah. Ya, kalau mereka sepakat, tapi kalau berbeda pendapat, tetap di kiblat yang lama saja, tidak usah ribut-ribut. Ya. Jelas ya, itu bukan dari sifat agama kita ribut-ribut. Sepanjang Nabi memberikan keluasan antara ya, timur dan barat, ya kalau kita di Indonesia antara utara dan selatan adalah kiblat, selesai. Itu sudah diberikan keluasan oleh Nabi. Untuk apa diributkan? Iya. Jelas ya? Apakah setiap hadis yang ada perawi yang menyelisih perawi lain hadisnya lemah mutlak? Enggak ada yang berkata seperti itu ya. Ini ilmu hadis itu bukan ilmu matematika. Ya, 1 tambah 1 2. 1 kali 1 1. Ya mungkin saja 1 kali 1 bisa jadi 2. Ya 1 tambah 1 bisa jadi 0. Dalam ilmu hadis. Sebab dia dibangun di atas penelitian sangat. Keadaan rawi terlihat padanya kesalahan riwayat atau tidak. Dia punya fikih. Dipahami, oleh orang-orang yang memang mengerti akan hal tersebut. Ya, jelasnya. Dan dia mengambil dari ahlul ilm. Sebab ilmu ini, ilmu hadith, itu diambil dari guru. Tidak ada yang keluar ahli hadith itu, tidak ada gurunya. Semuanya punya guru, ahli hadith itu. Dari masa ke masa. Jelas ya? Dari masa ke masa. Semuanya memiliki guru. Bolehkah seorang berfoto untuk keperluan ijazah disyaratkan? Yang disyaratkan oleh lembaga pendidikan? Ini tidak ada masalah. Ya, banyak dari ulama kita, dan saya sendiri tidak mengetahui, ada dari ulama kita melarang hal ini di masa ini. Semuanya membolehkan, yang saya ketahui. Apa hukum memulung pakaian-pakaian yang berceceran karena sudah tidak dirawat oleh pemiliknya? Ini kalimat tidak dirawat ini beda ya dengan kalimat sudah dibuang oleh pemiliknya. Ya. Kalau sudah dibuang itu artinya ya, dia boleh untuk diambil. Tapi kalau tidak dirawat, nah ini mungkin dia masih menyimpannya, cuman orangnya kadang malas, ya, tidak mau merawatnya. Ya kalau dia tidak mau rawat ya biarin aja, dibiarkan. Kalau dia tinggal di apa namanya menetap di lingkup sebuah pondok pesantren misalnya, ya pondok pesantren biasanya ada peraturan dalam kebersihan, ya. Dan pakaian-pakaian yang tidak diketahui pemiliknya ditempatkan di tempat khusus. Ya. Pemiliknya malas-malas itu cari di tempat khusus itu, jelas ya. Tapi bukan artinya boleh dimanfaatkan sebab itu milik orang. Apakah sumber pendapatan negara yang bercampur antara yang halal dan yang haram bisa diterima oleh seorang pegawai negeri yang bekerja pada bidang yang dihalalkan? Ya, tidak ada masalah insya Allah. Ya. Tidak dipermasalahkan. Kaidahnya di dalam masalah ini, al-ithmu alal mubashir. Dosa ditanggung oleh orang yang melakukan secara langsung. Harta yang bercampur itu tidak dituntut seorang untuk merinci ini harta datangnya dari mana. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi jelas-jelas disebut dalam Al-Quran makan riba. Hartanya bercampur dengan hal yang haram. Bersama dengan itu Rasulullah bermuamalah dengan mereka. Dikata tidak boleh, maka tidak boleh bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Jelas ya? Nah, maka jangan seorang mempersulit dirinya dengan sesuatu yang syariat kita melapangkan di dalamnya. Bagaimana hukum gambar-gambar di KTP atau SIM? Ya kalau KTP atau SIM itu kewajiban ya ditetapkan oleh pemerintah karena sebuah kemaslahatan, ya, sebuah kemaslahatan yang dipandang oleh pemerintah, maka membuatnya tidak ada masalah, ya, tidak dipermasalahkan. Dan setiap orang dimanapun dari alim ulama, ya, mereka juga melakukan hal tersebut. Ya, mereka punya kartu identitas, semuanya ada fotonya. Yang melakukan perjalanan dari ulama kita semuanya pakai paspor. Gak ada paspor yang tidak ada fotonya. Jelas ya? Ya. Dan ini dari kemaslahatan yang adalah hal yang diperbolehkan. Cuma itulah, kadang sebagian orang pemahamannya gak sampai ke sana. Loh itu kan haram. Ya. Dia kan haram. Kenapa dibolehkan? Itulah tadi saya katakan sebagian orang tidak sampai pemahamannya ke sana. Haram itu macam-macam. Ada haram karena zatnya, ada haram karena perbuatannya, ada haram karena menutup pintu ke jalur haram yang lainnya. Dan ini hukumnya berbeda-beda dan penempatannya kadang di sebagian keadaan ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Melihat kepada perempuan yang bukan mahram, boleh atau tidak? Hah? Haram hukumnya. Tapi kalau ada orang yang mau nazar perempuan, ingin melamar, boleh nazar atau tidak? Hah? Boleh? Iya boleh. Iya kan? Mungkin ada yang berkata, loh kok nazar ini kan melihat orang yang bukan mahramnya? Berarti hukumnya haram. Ya itulah tadi, haramnya di sini. Kenapa haram melihat kepada perempuan? Sebab dia bisa mengantar kepada zina. Jadi ini pengharamannya karena dia bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Jelas ya? Karena itu pada saat ada perkara yang dibolehkan secara syariat, maka keharamannya dimaafkan. Dan dia dibolehkan melihat. Karena diizinkan oleh syariat untuk sebuah keperluan. Jelas ya? Demikian pula dokter-dokter yang memeriksa pasien misalnya. Kalau dia perlu menyingkap sebagian aurat untuk keperluan pemeriksaan, itu hal yang diperbolehkan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan hajatnya. Karena itu nazar juga sesuai dengan kadar dan hajat. Ya, jangan menazar anak orang 10 jam dia nazar. Ya, misalnya. Keliru ya nazar-nazar seperti ini. Ya. Baik, ini sudah hampir habis waktunya. Bagaimana sholat subuh orang yang ada di dalam kereta? Apakah menunggu turun dari kereta? Karena waktu subuh telah habis. Ya kalau dia di atas kereta, ternyata dia ketiduran, pas dia bangun, waktu subuh sudah keluar, ya sudah keluar ya waktu subuh. Dan kereta sebentar lagi tiba, maka sudah dia tunggu aja sampai tiba sekalian. Sudah terlanjur, sudah keluar waktu. Dia tunggu tiba sekalian, baru dia sholat subuh. Jelas ya? Tapi kalau sudah di atas kereta dan masih ada waktu sholat, ya, masih ada waktu sholat, maka dia harus sholat pada waktunya. Kalau dia mampu sholat pada waktunya, tiba di terminal dia sholat, yang paling afdal. Tapi kalau tidak ada kemungkinan sholat pada waktunya kecuali di atas kereta, dia sholat di atas kereta. Dia sholat di atas kereta. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apa hukumnya jual beli barang wakaf seperti Al-Quran atau yang lainnya? Wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tidak boleh diberikan. Itu hukum wakaf. Kalau wakaf dijual, maka dia dijual untuk dipindah kepada kemaslahatan yang semisal dengannya. Ya, misalnya Al-Qurannya rusak, sudah tidak bisa dimanfaatkan. Ya, sudah tidak bisa dimanfaatkan. Kalau Al-Quran tidak bisa, ya, sudah tidak bisa dimanfaatkan. Ya, berarti dia dibakar. Sebab kalau tidak bisa dimanfaatkan, ya tidak ada manfaat lain. Masa Al-Quran dijadikan sebagai apa namanya pembungkus kacang misalnya, kan tidak cocok. Ya. Maka Al-Quran yang tidak dimanfaatkan itu dibakar. Dibakar. Karena para sahabat ketika Utsman mengumpulkan mushaf untuk kemaslahatan, semuanya pegang mushaf yang dibikin oleh para sahabat, maka seluruh mushaf yang lainnya diperintah untuk dibakar. Dan hanya merujuk dari satu mushaf yang telah disepakati oleh sahabat. Ya, jadi membakar mushaf karena ada kemaslahatan itu diperbolehkan dengan dalil tersebut. Jelas ya? Jadi wakaf itu kalau memang kemaslahatannya sudah tidak berfungsi lagi, ya maka boleh dia dijual dan diganti, dibelikan wakaf yang semakna dengan amanah wakaf itu. Yang semakna dengan amanah wakaf tersebut. Apa makna dari perkataan bahwa Allah Ta'ala dan makhluk-makhluknya itu berselawat kepada orang yang mengajarkan ilmu? Ini hadith ya. Dan mana berselawat di situ artinya mendoakan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah itu banyak pengertiannya. Kadang fitnah bermakna membunuh, kadang fitnah bermakna mengadu domba, kadang fitnah bermakna ujian, kadang fitnah bermakna siksaan. Ya. Dan kadang fitnah bermakna sesuatu yang apa seseorang itu ya dipilihkan antara yang baik dan antara yang jelek. Ya. Dan itu ada penggunaan-penggunaannya dalam Al-Quran. Bolehkah menyimpan foto di HP dan selainnya? Sudah berlalu ya bahwa foto gambar makhluk bernyawa. Ya, siapapun dia. Itu tidak boleh disimpan. Di HP maupun selainnya. Jelas ya? Ya, walaupun disimpan untuk kenang-kenangan, itu tidak boleh. Ya. Kecuali kalau misalnya dia punya foto, ya, dia bikinkan file, filenya dia simpan, daripada dia foto berulang kali, tiap kali dia perlu foto, dia foto lagi, ya, berulang kali jatuh dalam kesalahan, cukup dia simpan filenya, dia gunakan nanti, kapan dia perlukan, itu tidak ada masalah. Baik, sudah berlalu 10 menit ya dari waktu. InsyaAllah ta'ala besok kita lanjutkan dengan materi kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Untuk malam ini saya cukupkan pertemuan sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua dan menjadikan apa yang kita dengarkan dan kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.